الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Anak-anak, sebelum berbuka, ikut bapak dulu sama-sama baca doa, ya? Ya, Pak. Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu. Wabika amantu. Wabika amantu. Wa ala rizkika. Wa ala rizkika. Aftartu. Aftartu. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh nah, buka sekarang baru boleh minum. Ayo ambil, mana tangkirnya? Satu-satu, ayo dong. Ayo dong minum. Ini tangkir. Diana, aduh, denger. Iya, ya, pelan-pelan. Anak-anak, pelan-pelan. Nanti jangan lupa habis buka belikan gado-gado di Bibi Wirda. Baik, Mak. Yang satu pedes, yang satu tidak pedes, ya? Baik, Mak. Diana mana, Mam? Diana mana, Cica? Baru dandan, katanya. Oh iya, Mami lupa. Tadi dia bilang undangan Yarek. Sekalian buka di sana. Undangan kok saban hari? Biasa, Tuan. Non kan cantik, jadi ya laris. Ngomong sembarangan. Maksudnya begini, Tuan dan Nyonya. Karena Tuan dan Nyonya orang terhormat dan terkenal, dengan sendirinya Non ikut terkenal. Mama, Papa, Astri permisi dulu ya, mau sembahyang maghrib. Makannya bagaimana, Nak? Nanti Astri terusin. Mbak, Cica juga ikut. Ayo, permisi dulu ya semuanya. Sejak kapan Cica sembahyang? Sudah 5 hari, Nyonya. Mam Astri yang ngajarin. Si Astri itu bukan main ya, Pap. Pap, omong-omong kapannya kita bisa sembahyang seperti mereka? Arisan melulu, mana sempat. Ik dong, suka sembahyang Jumat, sembahyang Id. Thank you. Dah, Mami. Dah. Kok Mami dingin? Dah, Papi. Diana pergi dulu ya. Kita jual saja rumah ini. Jangan, toh, Pap. Ini rumah mengandung rejeki. Tapi mengandung setan juga. Biar saja, toh. Dia kan tidak mengganggu kita. Dia hanya kasih selamat. Gado-gado lagi. Beri saja namanya gado-gado juling. Begini, Bibirda, emak kasih uang 100 perak. Nah, cuma 100. Pesannya sealaihim. Buat anaknya masak apa? Cica, tumben sampai sini. Saya memang sudah lama ingin main-main dengan kamu. Itu siapa? Kakak saya, kenalkan mbak. Astri, saya Vita, kawan Cica. Yuk saya kenalkan adik-adik saya. Nenang, Fit, Diana. Nama saya adalah Debbie. Nama saya Sari. Begini, saya dan adik saya sengaja kemari karena mempunyai maksud. Cepat dong, mbak. Tunggu. Kita berdua bawa oleh-oleh buat Vita dan adik ini semua. Harganya sih tak seberapa, karena ini dibeli dari hasil uang celengan kita berdua. Ai, Diana dapat? Semua dapat, diam dulu dong. Neneng kan juga dapat ya, Vita. Duh, jangan bikin malu dong. Mbak Cica, Debbie juga dapat kan? Pasti, Mbak Cica ingat semua kok. Emang nih pada ribut kayak tawon, pokoknya semua dapat. Sari juga dapat ya Mbak Astri. Katanya kamu punya dua saudara laki-laki. Mana? Nih, saya ada nih. Kan ada kan? Ajar kenal. Inilah aku. Aku dedu anak asli. Ya dari Betawi. Sama dan rumahku. Di sana kampung om. Sama dekat Kemang. Daerah Tanah Tumbang. Sama sana aku suka nyanyi. Menghibur hati. Buat Cica dan Nona Astri. Tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata